الفاتحة. منثورة الأحاديث المختلفة. Tebaran hadis-hadis al-mukhtalifah yang bermacam-macam, rujai pokok hadis-hadis tentang berbagai permasalahan yang saya ingat tulis di sini. Pertama, antara minna minhum itu beda. Kalau kita menganggap nyenggol tanpa mahram bukan mahram, batal. Mereka kadang mengatakan enggak opo-opo. Argumentasi ulama-ulama kita, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum dan seterusnya. Terus au jaa'a ahadum minkum minal gha'id au lamastumun nisa. Wa fi qira'at ibn Mas'ud au lamastumun nisa. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak mengerjakan salat maka berwuduklah dengan membasuh wajah, tangan, ngusap kepala, membasuh kaki. Fa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal qa'id aw lamastumun nisa, dan apabila kalian sakit macam-macam, atau salah seorang dari kalian datang, atau salah seorang dari kalian datang minal qa'id dari WC, berarti ee atau pipis, berarti hadas kecil bukan hadas besar, aw lamastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita, maka bertayamumlah, pertanda bahwa wudunya batal. Nah, argumentasi kita, ayat ini lamastumun nisa atau kalian menyentuh wanita, itu jelas menyentuh itu membatalkan wudu. Orang lain mengatakan tidak batal karena menurut mereka lamastumun nisa itu jima. Jadi kalau tidak jima tidak membatalkan wudu. Jawab kita, kalau lamastumun nisa diartikan jima itu keliru. Kelirunya yang pertama berbelok dari konteks ayat. Sejak awal konteks ayat itu tentang wudu. Jika kalian hendak mengerjakan sholat maka berwuduklah, basuh wajah, tangan dan seterusnya. Terus kalimat yang paling dekat, atau kalian datang dari WC, itu juga tentang hadas kecil, ee atau pipis, berarti konteksnya juga wudu. Salah besar kalau ayat itu sejak awal konteks wudu, kalimat terdekat juga konteks wudu, tahu-tahu lamastumun nisa dimaknai jima dan berarti jinabat dan hadas besar, membelokkan ayat. Faham? Salahnya itu. Terus salah kedua, lamastumun nisa di sini kalau diartikan jima keliru, sebab istilah nyenggol itu bisa diartikan jima kalau konteksnya suami istri. Misalnya dalam ayat tentang cerai, apa wa idza talaqtumun nisa min qabli antamasuhunna, jika kalian menceraikan wanita sebelum kalian menyentuhnya, menyentuh di situ diartikan jima karena memang konteksnya talak, dan kalau talak itu suami istri. Nah, nyenggol itu kalau suami istri bahasa halus dari istilah jima. Terus dalam konteks zihar, min qabli ayyatamassa, suami setelah mendihar enggak boleh kumpul, harus bayar kafarat dulu sebelum yatamassa, sebelum suami istri itu bersentuhan. Oleh ulama-ulama, bersentuhan di situ diartikan jima, memang konteksnya suami istri. Dalam bahasa Jawa juga, untuk manten anyar, ya dadi manten, isuk ketemu sampean, wis mau singgol lah bojomu. Itu maksudnya mesti konotasi dari pertanyaan wis mau singgol lah bojomu, itu mesti konotasinya jima. Jadi itu iya. Yeah. Dan sangat tidak masuk akal, enggak kontekstual. Terus kalau dalam kehidupan umum, nyenggol ya nyenggol, dalam bahasa Jawa juga, aku mau tutup masjid kesenggol wong wedok. Itu kalau dimaknain jima ya enggak karu-karuan. Konteks kehidupan umum dimaknain jima itu. Jadi konteksnya. Ya, kalau katanya Pak Muzaki itu dari ilmu lughah al-ijtimai salah besar. Ilmu lughah ats-tsaqafi itu salah besar. Konteks apa bahasa dikontekkan dengan budaya, dikontekkan dengan sosial itu sama sekali enggak ke sana. Nah, sedangkan ayat ini konteksnya bukan suami istri, karena sejak awal memang ya ayuhal ladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bukan wahai suami istri. Jika kalian hendak sholat maka berwuduklah. Perintah sholat itu untuk orang iman, bukan untuk suami istri, kehidupan umum ini. Nah, karena ini kehidupan umum maka nyenggolnya ya nyenggol umum, bukan nyenggol khusus. Baik. Kalau mereka mengartikan orang muslim tetap jauh menyenggol dengan sesungguhnya, tapi mereka tetap menggunakan batal. Alasannya, orang istri itu dicium macam sah boleh, pokoknya kalau batal itu gimana? Nyun sewu ngising itu ya boleh, tapi ya batal. Jadi logika itu sama sekali enggak benar. Wong istri itu dijimak saja sah, masuk nyenggol batal. Ngising itu ya sah, masuk batal. Padahal gimana ya? Wong balik logika ngono. Paham Mas. Terus iki Marga. Nanti didapat kalau fangsilu wujuhakum wa aidiakum minal marofiq. Jadi nak wujuhnya kan gak betul kan? Aidiakum minal marofiq. Menurut mazhab Syafi'i sunahnya dari atas ini terus ngelucur ke siku. Makanya kalau di Timur Tengah, di Saudi, tempat wudu itu dhuwur. Jadi kerannya itu dhuwur, terus orang wudu itu. Kalau masjid-masjid ini kerannya ndek terus datang di klub malingnya. Inal marofiq ila idiyakum. Inal marofiq. Cuma itu juga enggak wajib karena ilahnya bermakna ma'a. Ya, nah. Zaman itu, namanya di saya dari Blitar ke Malang. Dari Blitar ke Malang itu sampai masuk Malang. Bukan kok sampai perbatasan Karang Kates tok persis. Di garis kenceng balik mana. Ya. Jadi ke itu bukan perbatasan tapi apa ke Malang itu ya sampai masuk Malang, berarti Malangnya katut. Sampai siku itu sikune katut. Lah jadi karena ilah sudah tidak bimakna ke, tapi ilah sudah bimakna ma'a, maka tidak harus dari atas ke bawah. Ini. Yang penting terbasuh. Yang penting wis masuk Malang. Bah lewat lindi. Sampun gini gini. Yang insya Allah dengan argumentasi itu kono wis gak berkutip. Kono yang gak ngerti golongan ilmu lughah al-ijtima'i bareng. Terus misalnya diformalis, lah master ini kan saling musyarakah, misalnya, terus jam kan saling ada unsur kesengajaan antara dua orang. Lah kalau yang tanya mereka ya kita balik ni mana, heh. Misalnya bojomu turu moro-moro mok njima dan dia pasif, sing batal sampean tok apa bojomu barang? Bayangin apa ya? Sama sekali juga gitu ya. Nah, iya kan. Bayangin apa nih kayak? Dunia lo mafia. Gampang, teman-teman begitu ya, enggak patek ngerti usul fikih, enggak patek ngerti mantek. Gampang. Wajar. Loh, kalau saya sendiri tak ulangi, andai orang itu hanya memaparkan perbedaan mazhab, maka kita enggak perlu membantah-bantah mereka. Enggak perlu ngengkel. Jadi andai orang di luar NU itu, anu Pak NU, saya ikut Hambali saja, oh monggo, oh kita menghormati. Pak NU, kami ikut Hanafi, oh monggo, aku tak Syafi'i, monggo. Yang perlu kita bantah itu kan karena mereka bersikap begini dan menganggap yang lain tidak salah. Nah, itu yang kita wajib ngetok di ilmu. Idza subba ashabi falyudhhiril alimu ilmahu wa illa fa alaihi la'natullah. Lek sahabat ulama-ulama wis dikritik-kritik di bid'ah-bid'ah no, maka orang yang duwe ilmu kudu ngetok ning ilmu ne. Seandainya ada orang tahu dasarnya kalau menyentuh perempuan itu batal, dasarnya ini, kalau yang menyatakan tidak batal dasarnya ini, itu dipakai semua. Kalau tidak tahu semua dasarnya, asal dia bertaklid nggak apa-apa. Jadi seminggu taklid Syafi'i, seminggu taklid Hanafi nggak? Tidak taklid. Tapi kalau dia berijtihad sendiri terus ambil keputusan ganda, itu namanya mencela-mencela. Oh boleh. Boleh. Kalau wudu etok campur itu enggak boleh. Sholat etok campur itu enggak boleh. Karena wudu dengan sholat itu qadhiyah ukhra, itu permasalahan sudah beda. Lagi wudhu tok itu campur. Bilahnya. Nggih, enggak boleh. Bilahnya lain. Lanjut nggih. Terus dalilnya lagi orang-orang di luar NU itu hadis berikutnya ini. Nabi itu pernah sujud atau rukuk disenggol Aisyah dan tetap melanjutkan sujudnya. Berarti enggak batal disenggol istri. Warawaina kami meriwayatkan fi sahih Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat tafaqqattu nabi, saya mencari-cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam itu Nabi di rumahnya Aisyah, tahu-tahu Nabi hilang dari kelonannya Siti Aisyah. Terus dicari-cari, ternyata Nabi sedang sholat. Dzata lailatin, pada suatu malam, fatahassastu, saya gerayangi, geraya-geraya begini, lampunya mati dah berarti. Fa'idah waroki'un aw sajidun, tiba-tiba Nabi sedang ruku atau sedang sujud. Ini syak minarrawi, entah itu sedang ruku atau sedang sujud. Syak minarrawi, yaqulu, dalam ruku atau sujudnya Nabi mengucap subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta, Allahumma a'udhu biridhaka min sukhtika wa bimu'afatika min uqubatika wa bika minka la uhsi sana'an alaika anta kama athna'ita ala nasik. Ini Syekhuna sering baca ini kan, kalau doa mengawali doa. Wa fi riwayat Muslim, fawaqa'at yadi ala batni qadamai, lalu tangan saya itu nempel di delamaan kakinya Nabi. Wahuwa fil masjid, ketika itu Nabi sedang sujud. Wahuma mansubatan, dan kedua delamaannya Nabi itu berdiri. Ya sujud delamaannya kan berdiri. Wahuwa yaqul Allahumma a'udhu biridhaka. Nah, ini hadis ini riwayat Imam Muslim. Terus ceritanya sampai disenggol Siti Aisyah dan Nabi tetap melanjutkan sholat. Berarti suami disenggol istri tidak batal berdasar hadis ini. Wa fi qaulin fi Syafi'i, ada yang begitu. Imam Syafi'i sendiri menurut satu qaul di kitab Adhkar berfatwa bahwa senggolan suami istri tidak membatalkan wudu berdasar ini. Tapi murid-muridnya termasuk yang penerusnya ashab juga Dawul Wudu, Imam Nawawi seterusnya, beliau-beliau tetap menfatwakan batal meskipun suami istri merujuk kepada ayat Quran tadi, aula mastumun nisa. Perkara hadis ini ditanggapi satu, hadis ini syad, entah yo pak tak senggol itu pas ketika ruku apa ketika sujud. Nah syad ini mengakibatkan informasi itu jadi kurang akurat. Sebab kalau yang benar itu disenggol pas ruku, itu enggak kena kulit antar kulit, paling-paling ya sarungnya atau apa. Iya kan? Terus kalau kesenggol itu pas sujud, misalnya yang sahih itu riwayat pas sujud, yang mungkin memang yang kesenggol kulit dengan kulit dalaman itu tadi. Cuma itu pun enggak pasti, karena riwayat ini sama-sama muslimnya, sama-sama sahihnya, tapi ta'arud. Yang satu mengatakan ketika ruku, yang satu mengatakan ketika sujud. Nah ketika dua dalil, dua informasi, padahal implikasinya kan beda. Kalau yang pas ketika sujud memang kesenggol kulit dengan kulit lamaan, kalau ternyata pas ruku kan enggak kesenggol kulitnya. Jadi kalau yang kesenggol pas ruku enggak ada kaitannya dengan batal wudu. Kalau yang riwayat tanpa pas sujud ada kaitannya dengan masalah batal wudu. Cuma riwayat itu yang kuat mana, ya Allah alam, namanya juga syak minar rawi, raki'un au sajidun. Nah di sini pakai kaidah yang lumrah di usul fikih, idza ta'aradat dalilani wala yumkinu jam'uhuma wala yumkinu ya kan, idza ta'aradat dalilani wala yumkinu jam'uhuma tasaqata. Kalau dua dalil sama-sama sahih bertolak belakang, enggak mungkin di kompromikan, maka dalil itu berguguran. Ya. Dan kalau berguguran kembali kepada ayat aula mastumun isa. Kalau dimakna yang benar pas ketika ruku, berarti cocok dengan la mastumun isa. Terus kalau dimaknai pas ketika sujud, berarti bertentangan dengan la mastumun isa. Satu dari dua kemungkinan makna, yang satunya cocok dengan Quran, yang satunya berlawanan dengan Quran, maka lebih kuat alternatif penafsiran yang akhirnya cocok dengan dalil lain, ketimbang alternatif penafsiran yang akhirnya bertentangan dengan dalil lain. Itu untuk apa? Membuktikan bahwasanya Quran hadis itu enggak ada kontradiksi. Pokoknya kalau kelihatan bertentangan, jangan dibawa kepada makna yang akhirnya antar ayat, antar hadis itu terus kontradiksi, bertabrakan. Sebab asumsi kita, keyakinan kita, enggak mungkin ayat Quran itu bertabrakan. Laukana fihi laukana min indi ghairillah lawajatu fihi ikhtilafan katsira. Andai ayat Quran itu tidak dari Allah, pasti banyak kontradiksi. Berarti kalau kita yakini dari Allah, enggak mungkin ada kontradiksi. Dan hadis itu ya minal wahyi wa ma yantiqu anil hawa. Itu paham ya? Ini sama-sama riwayat muslim nggih. Apa ada dua sanad di sini? Jadi wa huwa rawi'un aw sajidun. Ini syak enggak ya sanadnya ini? Ini syak minar rawi. Sehingga enggak perlu banding-banding dua sanad. Terus yang kedua, andai yang benar itu yang pas sujud tadi, itu yang enggak kuat melawan melawan ayat tadi. Enggak kuat melawan ayat karena ini hanya kemungkinan, bukan nas, bukan makna nas, tapi satu dari dua kemungkinan. Satu dari dua kemungkinan yang kebenarannya taruhlah 60% berlawanan dengan makna ayat yang jauh lebih kuat tadi. Terus andai pas sujud sekalipun juga enggak ada kepastian mesti nyenggol kulit dengan kulit, enggak ada kepastian itu, karena sangat mungkin wong pas adem-adem kesenggol kemulnya, kesenggol jubahnya, itu juga masih sangat mungkin. Selama masih ada berbagai kemungkinan, maka kita memegang yang lebih pasti. Ya. Lah ya, remeng-remeng. Raki'un au sajidun. Andai yang pas sajidun pun juga enggak mesti kesenggol kulit. karena ada kemungkinan kesenggol jubai dan segala macamnya. Okay. Terus ada pertanyaan, tapi ulama-ulama NU memakai doa ini, Allahumma a'udzu biridhaka min sukhtika. Bagaimana mungkin ini dianggap syak muttarid, tapi doanya dipakai, apa enggak bid'ah? Ya. Doa ini enggak ada implikasi hukum sama sekali. Andai Nabi baca doa itu pas ruku atau pas sujud pun, kita boleh meniru. Enggak ada, enggak berdampak pada salah benarnya doa. Ini, andai yang benar itu dibaca pas ruku, ya boleh saja dong. Andai itu dibaca Nabi pas sujud, ya ya boleh-boleh saja. Tapi kalau masalahnya enggak memang punya implikasi hukum, lek ruku itu yang kesenggol mesti sarunge, lek sujud ya bisa delamaane bisa sarunge juga gitu. Paham ya? Jadi jawabnya begitu. Andai ada pertanyaan-pertanyaan. Wis pokok idza ta'arada dalilani ya wala yumkinul jam'u bainahuma tasaqata. Kedua-duanya berguguran. Kalau dalam bahasa Jawa ya hono coroko tata sawala padha jayane padha kuwate akhire ya monggo padha mati kabeh. Dan itu kalau dijawab bukan hanya menjadi filsafat, itu sudah dalam tradisi karakter Jawa ya. Ketimbang kono dadi aku enggak dadi, mending enggak dadi kabeh. Ben wong liya ae sing dadi. Jawa, Jawa. Rumusnya kadung dan iku kitab suci. Padha jayane enggak ngalah. Monggo badan. Kedua-duanya dari pada. Filsafat Jawa, bah, yang punya itu Jawa. Madura tak. Orang pinter. Makanya orang Jawa itu sering justru kuat itu ketika lemah. Orang pada lemah-lemah senasib seperjuangan akhirnya bersatu kuat. Jadi mereka justru ketika lemah itu bersatu kuat. Tapi ketika kuat-kuat malah perang dengan temannya sendiri. Pada jayanya akhirnya monggo badan. Kalau kepingin kuat melarat semua tambah kuat, malah tambah bersatu. Neng pondok melarat-melarat, akhirnya mangan sak lengser bareng. Nah, tambah kuat. Bener-bener. Pondok kuat kan ngor biru je. Boleh utang bu. Ya, menggok sedikit, tak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang dipakai orang lain juga. Nabi mencium istri. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'd nisa'i. Nabi itu mencium sebagian istrinya, ai Aisyah. Summa kharaja ila salat, lalu Nabi keluar untuk mengimami salat. Walam yatawaddo, dan tidak berwudu. Habis nyium istri tanpa wudu salat. Berarti enggak apa-apa, enggak batal. Cuma NU enggak memakai hadis ini karena dha'afahul Bukhari. Hadis ini dinyatakan dhaif oleh Imam Bukhari, enggak dipakai NU. Benar ya? Terus sekarang tafriq, penjabaran. Penjabaran dari masalah intinya secara umum, laki-laki perempuan senggolan antar kulit batal. Berarti kalau tidak antar kulit tidak batal. nurut Fathul Mu'in nyenggol rambutnya istri gak batal, nyekel kukunya istri gak batal, nyekel untunya istri gak batal. Nah, andai istri atau suami itu berambut, dibelai-belai rambutnya cowok, itu tidak membatalkan wudu. Pokok gak sampai nyenggol antar kulit. Ini tafrik dari itu tadi. Nanggung. Ana Muhammad Allah Muhammad. Wong India itu namanya. Wong Jawa orang utamanya. Di Spanyol orang itu ya, Pakistan. Nggih. Terus kalau bencong juga tidak membatalkan wudu, karena al aslu baqa'u makana ala makana, kecuali kalau dia jelas-jelas perempuan tapi berdandan seperti laki-laki. Bencong nak jual fikir kan bukannya sukunsani, sukunsani itu bencong yang di Indonesia itu mutarojil atau mutakhonif, bukan kunta. Itu tadi betul. Lau farjani. Lau farjani. Tengkarat malah. Lek fikir yang ini, lek fikir itu tetap berkeyakinan. Khalaqaz zaujainil dzakara wal unsa. Tetap ya, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Enggak ada yang tidak laki-laki dan tidak perempuan. Lagi, terus makanya ditafsir tentang fikih. Orang yang punya jenis kelamin dua dilihat dari ketika kencing dulu. Ketika kencing yang berfungsi yang mana? Kalau yang berfungsi dzakar laki-laki dia. Kalau yang berfungsi farji perempuan. Kalau fungsinya sama, dilihat jumlah kencingnya. Ternyata kencing yang keluar dari zakar lebih banyak daripada yang keluar lewat farji. Berarti dia laki-laki. Kalau podo, ditimbang podo. Ketika kencing kedua-duanya berfungsi dan jumlahnya relatif berimbang, maka dilihat tanda baliknya dia keluar mani apa head. Kalau pakai keluar mani berarti laki-laki. Kalau pakai head berarti perempuan. Kalau misalnya kedua-duanya, ya keluar head ya keluar mani untuk menandai perempuan dulu mana keluarnya. Ya bareng, maka dilihat punya rahim apa tidak. Egois. Terakhir punya rahim mesti betul. Kalau dengan cara dipancing, tidak datangkan Desi Kalira Lokarno. Datangkan Desi Kalira Lokarno dipancing. Itu enggak mesti, karena kadang-kadang laki-laki tertarik laki-laki yang kelainan seks gitu. Lagi periksa punya rahim apa enggak. Tapi yang terakhir ini fungsinya laki-laki, tapi awalnya perempuan. Lagi punya rahim apa enggak. Terakhir substansinya di rahim. Nikah dia anak, oh, berarti dia anak. Kata Sdorja akan nabi rojul ya. Kalau geng-geng, kalau kelamin berubah itu memang bisa. Betul. Welut, apa? Welut itu kalau kira-kira agak kecil sampai kira-kira doro itu wedok. Nelayan umur rotok tua, malah tadi lana. Welut itu, geng. Terus antara yang nyenggol dan yang disenggol sama-sama batalnya. Kemudian wudu lain mahram, lain mahram dan kira-kira sudah nyahwati. Kalau lain mahram tapi belum nyahwati, enggak batalno. Lah ukuran nyahwati itu kalau di mu'in, di macam-macam itu sekitar antara 8 tahun, 9 tahun. Cuma menurut saya ikut yang muktamad saja itu relatif. Karena ukuran orang Arab dengan orang Jawa beda. Jawa, Madura juga beda. Sehingga saya sendiri kalau ono arek SD salaman ning omah kelas 4, kelas 5 itu masih tak terima. Karena untuk Jawa durung nyahwati. Lele Arab kelas 5 6 ya wis. Wis gede. Kemudian kalau yang disinggol wis mati, maka yang batal yang nyinggol. Yang mati yang tadi sebelum mandi sudah diwudui, enggak perlu diulangi wudunya. Begitu juga andai ada orang mentolong jimak mayit, itu setelah sudah dimandikan terus dijimak orang, enggak perlu dimandikan lagi mayit itu. Sing urip ya tetap mandi. Terus kalau nyenggol protolan awak, ada orang perempuan tabrakan putul sikile, itu kalau sikil utuh ya, disenggol dilus-lus begini membatalkan wudu. Ya. Kalau cuwilan kuku itu tidak membatalkan wudu meskipun lain jenis karena tidak termasuk nisa. Kalau tanggane pupu asal itu disebut dakar, maka batalnya bukan karena dia laki-laki apa perempuan, karena masud dakar masul farji itu membatalkan. Asal yang putul itu utuh, jadi kentongan itu memang utuh putul, dicekel batal nih. Nge lek mek kur cuwil kusen sise ngono to itu ya lah lam yu sama farjan. Jadi misalnya apa mau cekeli kusenan sise bihaitsu lam yusamma dzakaron au farjan. Sampun nggih? Sedikit lagi. Berikutnya tentang hukum air mustakmal. Di NU membeda-bedakan hukumnya air mustakmal dan yang tidak mustakmal. Air enggak ada dua kolah dan yang dua kolah lebih. Air mutanajis walau lam yura, ya kan? Meskipun najisnya tidak dilihat. Terus air yang tidak mutanajis di NU dibedakan. Kalau di mereka olah pokok sekurung budek dipakai, pokok belum kotor dipakai meskipun tadi wis dipakai wudu atau apa. Enggak membeda-bedakan antara kulata ini atau akol ming kulata ini, mustakmal atau ghairu mustakmal. Kita kalau melacak hadis Nabi ternyata membeda-bedakan antara mustakmal dan ghairu mustakmal, kulata ini atau akol mingkulata ini. Ja'a rajulun, datang seorang laki, ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni menjenguk aku, wa ana maridun, ketika itu saya sakit, wa ana la'akil, saya tidak sadarkan diri. Melihat saya sakit parah itu, lalu Nabi menyuwuk saya. Fatawaddo'a, Nabi berwudu. Wasabba, Nabi menuangkan alaya atas diriku min wadu'ihi, dari air wudunya. Bekas air wudu itu disopne neng aku. Padahal bekas air wudu itu mustakmal, tapi digambyor neneng aku, berarti air mustakmal itu tidak najis. Andai air mustakmal itu najis, mestinya enggak digambyorne kepada orang sakit. Sebab talattuh bin najasah itu haram. Sengaja melumurkan diri dengan najis itu haram. Wis ngerti banyu peceren mus mok cemplungi tanpa ada gunanya itu haram. Nah, karena ini oleh Nabi digambyorne nang wong loro, berarti bekas air wudu itu tidak najis. Andai najis enggak mungkin digambyorne. Sebab gambyorne barang najis hukumnya haram. Kesimpulannya air mustakmal tidak najis, tapi juga tidak bisa untuk mensucikan, tidak bisa untuk bersuci. Berikutnya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, la yaghtasil ahadukum fil ma'id da'im. Jangan seorang dari kalian itu mandi di air yang tenang, tidak mengalir, wahwa junub, padahal dia mandi jinabah. Nah, jeding-jeding atau bak-bak mandi di Arab itu tradisinya kecil, enggak ada dua kolam, karena mereka pakai kulitnya kambing dijahit terus diolesi dengan minyak apa, lah itu yang dipakai wadah air. Sak gede-gede ini paling yo apa, unta atau sapi, itu enggak sebesar tong kan. Nah, dua kolah itu sebesar tongnya Pertamina itu, 216 liter. Nah, itu meskipun apa, kulitnya sapi sekalipun enggak sampai dua kolah. Nah, kalau itu apa, Nabi melarang jangan mandi di wadah-wadah begitu pakai nyemplung itu, padahal dia mandi jinabah. Berarti Nabi khawatir kalau itu pakai dicemplungi, meskipun sisanya enggak najis, tapi kan jadi mustakmal. Andai enggak jadi mustakmal, kan enggak perlu dilarang, tambah ngirit. Timbang dicucui, hilang ente-ente, kan mending nyemplung beres, nyemplung beres, nyemplung beres. Tapi justru yang lebih praktis itu oleh Nabi dilarang. Berarti kan ada unsayun kan? Nah, kenapa dilarang? Ada sesuatu berubah hukumnya. Terus sahabat bertanya, gimana kalau enggak boleh nyemplung? Faqalu ya Abu Hurairah, kaifa yaf'al? Bagaimana orang itu harus berbuat kalau enggak boleh nyemplung? Qala Abu Hurairah berkata, ya tanawalu tanawulan. Hendaklah menciduinya dengan benar-benar mencidui, ngambil. Ya diambilin dong. Jangan dicemplungi. Yang pertama, mustakmal tidak najis. Yang hadis kedua, banyu gak ono rong kolah dicemplungi jinabat menjadi apa? Menjadi mustakmal, enggak bisa untuk pakai lagi. Yang hadis berikutnya, tapi enggak tak tulis di sini, Nabi melarang laki-laki mandi sisa mandinya perempuan, atau perempuan mandi pakai sisa mandinya laki-laki suaminya. Itu riwayat Imam Muslim juga. Cuma hadis satunya, Nabi mandi besar pakai sisa airnya Maimunah. Nah, itu gimana? Bisa jadi Maimunah itu nyidui, enggak nyemplung. Maka Nabi pun setelah Maimunah mandi besar, sisanya air itu dipakai mandi oleh kanjeng Nabi. Tapi kalau suami nyemplung, istri enggak boleh pakai sisanya. Atau istri nyemplung, suami enggak boleh pakai sisanya. Pokoknya kan orang kola tinggi wudu, tinggi mandi besar, mustakmal. Berikutnya, samik tu aku mendengar. Saya memahami penafsiran Nabi terutama saja terhadap tek-tek begini. Lebih mengkaitkan hadis itu juga dengan budaya, kebiasaan Arab kan gitu. Daripada orang Muhammadiyah yang cenderung tekstual kan, iya, ayatnya. Tapi mengakil lebih modern. Iya. Lah modern itu salah satu ciri modernitas itu berpikir rasional. Iya. Tapi justru enggak rasional. setback nih. Melihat hadis buat tekstual kayaknya. Melihat tadi karena itu kan ada kemungkinan gini. Lagi. Dinafikan oleh mereka. Pokok NU lebih maju. Itu penuh loh. Jangan belas asal. Bismillahirrahmanirrahim. Sami'tu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yus'alu 'anil ma', ketika itu Nabi ditanya tentang hukum air, yakunu bil falak, yang ada di padang atau di hutan, minal ardi, dari bumi, falat itu sahra, wa mayanubuhu, dan air itu sering didatangi, minasibai, binatang buas, wadawabi, binatang anjing, habis makan binatang mangsanya minum di situ, macan habis makan berlumuran darah minum di situ. Nah, terus air kumbangan di hutan itu sering dipakai minum anjing, macan, najis apa enggak? Padahal Nabi bersabda, kalau wadahmu dijilat anjing, maka buangan, soen, dan cucilah 7 kali. Nah, ini kalau anjing ngokop neng kumbangan, kumbangan-kumbangan air yang ada di hutan itu, najis apa enggak? Faqala, Nabi bersabda, idza kana ma'u qullataini lam yahmilil khabath, asal air itu ada 2 kulah, maka tidak mengandung najis. Wa fi riwayatin la yanjus, asal ada 2 kulah, maka air yang kena dikokop anjing, dikokop apa, itu tidak menjadi najis. Berarti kalau enggak ada 2 kulah menjadi najis. Jadi kalau airnya sedikit, enggak ada 2 kulah, pakai hadis Muslim satunya, buang air itu dan cuci wajahnya 7 kali. Kalau air itu 2 kulah lebih, pakai hadis ini, meskipun habis dikokop anjing, enggak najis karena ada 2 kulah. Nah, NU membedakan hukum air yang ada 2 kulah dan sobri. Kok enggak rut papan gini sobri? Nomor 992 0336, belen tak belangin anu takon dalane rene ana nggih enggak eruh dene jenengan bel fleksi rupane. Oh, anu niki Semen Bel 0341 992 0366, takon alamat mriki pun kula tresni. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Entuk masalah jenengan. Lha nggih. Yaitu di, kalau kita dibeda-bedakan berdasar dalil, kemudian ada dari luar kita itu apa, tapi pakai akal ya. Sebetulnya kalaupun 2 kolah taruhlah kena kencing 1 tetes, enggak dihukumi najis karena tidak sampai berubah. Dipakai kokop anjing, enggak dihukumi najis. Enggak najis itu kan kalau 2 kulah. Padahal kita wudu itu kan ngambil sak cibuk. Jadi taruhlah kenaan kencing sak tetes banyu sak lumbang itu, terus bercampur di situ. Nah, enggak kulah itu, enggak najis itu kalau yang sak lumbang itu. Padahal kalau wudu atau apa ngambil sak timbo, yang kita ambil itu kan enggak ada 2 kulah. Dan entah 0,00 sekian persen banyu yang kita ciduk itu kan ya tetap ada unsur kencingnya tadi yang teramat sangat kecil itu persentasenya. Itu kan enggak ada dua kolah kecampuran. Kencing. Najis, kencing, gitu lah. Nah, terus kita jawabnya ketika air itu dua kolah lebih kena kencing didik enggak sampai berubah, maka unsur kencingnya kalah menyatu dengan air. Dan kalau kita nyibuk, enggak nyibuk kencing itu sudah. Ya nyibuk air. Unsur kencingnya hilang. Oh, zaman neng Bengawan, terus anak kiri seluruh neng jerone karunya keli kiri ngambungi kiri itu enggak apa-apa. Dua ulah. Oh iya lah nengku. Tapi lek mlebu jero banyu dolenan ngerangkuli kiri enggak apa. Ambungan kiri itu. Le jakar. Karena airnya dua kolah lebih dan di dalam air. Lebo. Iya mudah. Berbosono tak ada tapi mau ke Bajul Mati. Bajul Mati. Terus begini lagi alasannya. Dalam mazhab Syafi'i juga itu, andai air enggak ada dua kola, terus kecipratan najis yang teramat sangat kecil enggak terlihat, itu dimakfu. Jadi banyu neng timbo, terus ono udan atau apa dienclok ilaler, laler mari mencelok neng kotoran terus neng banyu itu enggak dihukumi najis karena sangat kecil. Nah, padahal ikan yo tetep ono najis neng sikile laler. Nah, kias dengan itu banyu sak jeding gede kenean kencing sak tetes. Katanya itu tadi kan ketika nyiduk sak tangan kan yo tetep ada unsur airnya, tapi unsur kencing itu kan teramat sangat kecil, ghairu mar'i, enggak bisa dilihat. Tapi tetap enggak ada masalah. Bihaitsu la apa apa al apa at-tarful mu'tadil. Kecuali tidak harus pakai mikroskop, teleskop kan aja kan gitu. Nah, artinya yang saya mau kalau nanti ditarik itu lah. Ustaz Gus Nafi. Nah, pondok itu kan yang penting dua bulan. Padahal kalau kita lihat air di pondok itu penyakitan di bulan ini. Kalau lihat apa namanya? Di zaman Nabi enggak ada begitu-begitu. Enggak mempertimbangkan yang cilik-cilik. Kalau yang cilik-cilik dipertimbangkan dewek salat enggak sah. Mari-mari. Ini ada bangkai bakteri berapa juta. Zaman sakit apa, kena bakteri apa, minum bodrek atau disuntik bakterinya mati. Ono batang sak pirang-pirang. Salat nggawa batang. Sah ora? Oh iya. Tapi yo selisihnya jangan terlalu jauh. Jadi 216 liter kurang dikit naik sedikit nggak apa-apa. Ukuran itu dari mana? Wong zaman Nabi itu kulatain itu istilahnya belum ada. Ijidat sapi itu kayak apa? Itu sebetulnya yang sekian liter itu kan Mahmud Yunus ya. Terus kalau apa tip Al-Biro yang tadhib itu 194 apa 194 liter berarti 16 dikurangi 22 194. 22 liter dikurangi 22 liter. Terus kalau model yang dulu di daunnya apa itu Fathul Qadir fi Ajaibil Makadir, lebih lagi karena ukuran sok pun juga lebih. Saya khawatirnya gini, Nabi itu zakat pakai sok, satu sok misalnya. Ketika ekonimbang, mas kesat ekonimbang, yang ditimbang yang kering otomatis bisa kecil, yang ini satu sok basah bisa 5 kilo. Khawatirnya nanti ukuran airnya kayak gitu. Itu kalau zakat itu kan barang yang kira-kira apa wis awet kalau disimpen. Kalau sik gebleh teko sawah kan ya enggak memenuhi syarat itu. Jadi untuk ukuran zakat itu lek beras ya beras kering, jagung ya jagung kering. Tinggal permasalahannya di zaman Nabi kan diciduk begini, satu sok itu 4 mud kan. Begini 4 kali. Nah, yang diukur itu begininya orang Arab yang wajah. Karena zaman dulu itu diciduk karo tangan ngene, enggak pakai ditimbang. Maka saya pun kepada orang awam itu tidak pernah keren. Jadi orang awam zakat 2,5 kilo ya tak sah no. Orang awam zakat yang pakai model tip albiro 2,1 ya tak sah no. Orang Arab zakat pakai 27,129 ya tak sah no. Ini. Karena di zaman Nabi enggak seketat itu namanya nyiduk itu ya iso luweh didik iso. Orang didik. Ini dikembalikan pada konteks syarak. Lek kereng-kereng iki kurang sak mene enggak sah ngocek kereng. Oke, hitungannya sak sok pirang ngene. Lah iya. Iya. Iya. Dan itu yasiru wala tu'asiru. Bisa saja nanti di masyarakat kita berhadapan dengan itu. Belum mesti di masyarakat itu yang 2,5 kilo ada. Yang 2,2 kurang jadi ada, yang lebih juga ada. Lah kita enggak perlu kaku kan. Makbul mawon, nggih. Kimah niku lek nurut mizan kubro sah, nurut madhab Hanafi. Jadi zakat fitrah pakai duit itu sah menurut madhab Hanafi. Cuma yang perlu diperhatikan, soknya madhab Hanafi itu 2 kali lipat soknya madhab Syafi'i. Jadi kalau kalau dia pakai kimah taklid Hanafi, ya jumlahnya jangan dengan uang yang harganya sama dengan beras 2,5 kilo. 4 kilo. Ya. Itu. Nggih. Sulaiman Rasyid itu enggak full kitab kuning. Kitab lawas ya, Gus. Terus sejak dulu ada kitab terjemahan bahasa Indonesia gitu. Kitab suci Muhammadiyah. Artinya kita bisa menggunakan uang ukuran Hanafi kan kita. Seperti terapan mood. Bukan jambir kan? Bismillahirrahmanirrahim. Meh mari. Jadi kalau ono sing bilang begitu, kita jawabnya seperti itu. Ya apa? Kalau 2 kola lebih kecampuran ini enggak najis, tapi ketika nyiduk kan enggak ada 2 kola. Jawabnya sudah lebur. Jawab kedua itu ghairu mar'i. Najisnya teramat sangat kecil, enggak bisa dilihat, makfu. Idza staiqadha ahadukum min naumi, apabila seorang dari kalian bangun tidur, fala yaghmis yadahu, maka jangan mencelupkan tangannya fil ina'i ke dalam wadah sebelum dicuci, hatta yaghsilaha, sebelum dia mencuci tangan itu salasan tiga kali. Fa innahu la yadri, karena orang itu tidak tahu. Aina kemana batat yaduh, semalaman tangannya kemana kan enggak tahu. Nah, ini juga terkait dengan masalah mutanajis tadi. Ina itu wadah air yang kalau di sini semacam timbo, bak, itu aja. Enggak ada dua kolam mesti. Nabi melarang lek sampean tangi turu, tanganmu itu aja langsung mau celupne nang ngene air sing gak ana ronggolah itu. Nah, berarti menurut Nabi, andai di sela-sela kuku itu ada najis boleh mau garuk-garuk sembarang, terus dicelup nih enggak oleh, berarti Nabi khawatir itu menjadi muta najis. Nah, kesimpulannya air enggak ada dua kolam, kena najis kecil tetap menjadi muta najis. Terkecuali kalau ini ghairu mar'i. Jadi misalnya neng kuku ono gedhe titik dicelupne neng banyu sak timbo, ya menjadi mutanajis. Wong Nabi melarang. Andai itu enggak menjadi mutanajis, mestinya Nabi enggak perlu melarang. Ya. Jadi saya yakin tadi pemandi juga kenal mutanajis. Nah, enggak beda-bedakan. Padahal hadisnya jelas. Membeda-bedakan. Kurang tajam. Menghali. Lah enggak manut ulama itu. Goblok. Ulama kita memunculkan mutanajis kan dari hadis. Dari hadis. Bukan bid'ah. Betul.